بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله yang akan kita bahas pada kesempatan muhadharah kali ini, sebuah tema yang cukup penting berkaitan dengan dakwah dan berkaitan dengan sifat-sifat seorang dai. Yang kita bahas kali ini ialah urgensi kejujuran dalam dakwah. Untuk membahas tema ini, barakallahu fikum, kita harus menjelaskan secara global tentang kedudukan dakwah dalam Islam. Yang kedua, kita harus menjelaskan pula secara global tentang sifat-sifat yang harus dimiliki, yang harus ada pada para dai. Yang ketiga, kita harus menjelaskan cukup rinci, cukup panjang tentang satu sifat dari sifat-sifat dai, yaitu as-sidqu fi da'watihi, kejujuran dalam dakwahnya. Kita bahas tentang masalah makna as-sidqu, ragam as-sidqu, macam-macam as-sidqu, kejujuran secara umum. Dan pembahasan yang terakhir ialah bentuk-bentuk sikap jujur dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk menjabarkan poin-poin pembahasan di atas. Adapun yang pertama ialah kedudukan dakwah dalam Islam. Ikhwan fillah azzakumullah, masing-masing kita tentu telah memahami bahwasanya berdakwah menyeru orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan yang dibimbingkan, yang diajarkan dalam Islam, dalam Islam ini merupakan amalan yang sangat besar, kedudukannya sangat tinggi, pahalanya juga sangat agung, pelakunya, para dai-nya, posisinya juga sangat tinggi dalam Islam. Dakwah ila Allah ini merupakan sabilul anbiya'i wal mursalin, jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Yusuf, ayat yang ke-108. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Al-ayah yang artinya, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi sabili." Inilah jalanku. Jalan yang aku tempuh, yaitu ad'u ilallahi ala basiratin, aku berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aku mengajak orang lain kepada Allah azza wa jal di atas basirah, di atas petunjuk. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Yani aku berdakwah kepada Allah dengan ilmu, para pengikutku juga berdakwah kepada Allah dengan dasar ilmu. Syahidnya pada kata-kata hadhihi sabili, inilah jalanku. Sehingga dakwah, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah, di atas ilmu petunjuk, sabilul anbiya'i wal mursalin, merupakan jalannya para anbiya wal mursalin. Dan memang tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun yang diutus oleh Allah Azza wa Jal melainkan tugasnya untuk tablighur risalah. Tugasnya untuk menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya, untuk berdakwah. Basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Dakwah merupakan jalannya para anbiya wal mursalin. Dan secara khusus jalan yang ditempuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, dakwah ini barakallahu fikum merupakan jalan yang ditempuh oleh salafus salihin, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ana wa manittaba'ani, kata Rasul. Kata Allah sallallahu alaihi rasulnya. Aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Kalimat wa manittaba'ani sangat jelas menunjukkan bahwasanya salafun salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga menempuh jalan yang sama. Berdakwah kepada Allah, mengajak orang lain kembali kepada Allah di atas basirah. Dan yang ketiga, dakwah ila Allah ini barakallahu fikum juga merupakan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita kaum muslimin sepanjang zaman, sepanjang masa. Berkewajiban untuk berdakwah kepada Allah dengan fardu kifayah pada hukum asalnya, dan bisa menjadi fardu ain atas individu tertentu, orang tertentu, dai tertentu. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada dari kalangan kalian, wahai kaum muslimin, umat yang mendakwahkan perkara kebaikan. Mereka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Mereka lah orang-orang yang muflih, yang beruntung, yang bahagia. Beruntung di dunia, pada agamanya, dan nanti di yaumul qiyamah. Waltakum minkum, perintah kepada umat ini. Sehingga barakallahu fikum, berdakwah kepada Allah Azza wa Jal merupakan kewajiban, dibebankan kepada para anbiya wal mursalin, dibebankan kepada salafuna salihin, dibebankan kepada semua kaum muslimin. Fardu kifayah pada hukum asalnya. Dakwah ila Allah merupakan jalan mereka semua. Jalannya orang-orang yang mulia, yang agung, yang besar kedudukannya. Para anbiya wal mursalin, salafuna salihin, para ulama rabbaniin, dan semua kaum muslimin. Menggambarkan betapa dakwah ini merupakan amal yang begitu besar, begitu mulia, begitu agung. Sebab yang menjalankannya, yang melakukannya, orang-orang yang agung, orang-orang yang besar, orang-orang yang mulia. Sehingga disebutkan dalam ayat yang terakhir yang terbacakan, dakwah ini merupakan sababul falah. Ini poin yang berikutnya. Berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sabab mendapatkan falah, keberuntungan, kebahagiaan, falahun duniawi di dunia ini, wa falahun dini, keberuntungan, kebahagiaan pada agama kita, wa falahun ukhrawi, dan keberuntungan, kebahagiaan di akhirat nanti. Luar biasa. Juga barakallahu fikum, para da'i ilallah, orang-orang yang berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Islam mereka adalah orang yang diakui, orang yang dianggap ucapannya paling baik, ucapannya paling bagus dalam pandangan Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya disebutkan dalam surah Fussilat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Siapa lagi? Siapakah yang lebih bagus ucapannya? Lebih bagus lafalnya, pernyataannya? Dibandingkan dengan orang-orang yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, dia beramal saleh dan mengatakan, sesungguhnya aku termasuk orang yang muslim. Sehingga ucapannya paling bagus, ucapannya paling baik dalam timbangan Islam. Barakallahu fikum. Fussilat ayat yang ke-33 dan sekitarnya. Intinya barakallahu fikum, terlalu banyak ayat, apalagi hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita tentang kedudukan amalan dakwah dalam Islam. Sangat tinggi, sangat mulia, sangat agung. Termasuk dalam bagian dakwah, bahkan merupakan dakwah khasah, dakwah yang sifatnya khusus, ialah at-tarbiyah. Pendidikan, pendidikan terkhusus kepada anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin, dan umat Islam secara umum, tarbiyah secara mendalam, secara khusus di lembaga-lembaga pendidikan. Barakallahu fikum. Itu nilainya nilai dakwah, bahkan dakwahnya lebih khusus, sebab dia intensif, berkesinambungan dengan tahapan-tahapan dan terkait langsung dengan anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin, dan muslimin secara umum. Maka yang dilakukan oleh para du'at ilallah di markis-markis mereka, dibantu oleh para musyrifin, para pengasuh, para pengurus di markis-markis mereka, itu merupakan sebuah amal dakwah yang lebih khusus, yang lebih istimewa kedudukannya. Barakallahu fikum. Ikhwanul dinan azakumullah, dalam menjalankan dakwah ini, terkhusus bagi seorang dai. Dia harus memiliki sifat-sifat yang utama, sifat-sifat yang mulia, supaya dakwah yang dia lancarkan, dakwah yang dia lakukan, diiringi dengan sifat-sifat yang mulia, adab-adab yang santun, perangai-perangai yang luhur, sehingga dakwahnya tampil dengan indah, tampil dengan bagus, mempesona, membuat kaum muslimin secara umum bisa menerima dakwah tadi, bisa terpanggil untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal, terpanggil untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan agama, perintah-perintah agama, terpanggil untuk kembali kepada jalan yang lurus. Dengan sifat-sifat yang ada pada sang da'i tadi. Dan ini merupakan perkara keharusan bagi seorang da'i Allah memiliki sifatun hamidah, sifat-sifat yang mulia pada dakwahnya. Di antara sifat yang harus ada pada seorang da'i, yang pertama ialah ikhlasun niyah fi da'watihi, mengikhlaskan niat pada dakwahnya. Mengikhlaskan niat pada dakwahnya. Ini merupakan bukan semata-mata sifat, tapi persyaratan utama dan pertama yang harus ada pada dakwah seorang da'i. Dakwah itu merupakan amal ibadah. Dakwah itu merupakan amal saleh, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Yang namanya sebuah ibadah, sebuah ketaatan akan diterima oleh Allah Azza wa Jal ketika niatnya ikhlas. Wajib merupakan persyaratan diterimanya sebuah amal dakwah ketika sang da'inya memiliki ikhlas niat yang ikhlas. Ikhlasun niyah fi da'watihi. Maka ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharusan ikhlas dalam perkara amal soleh dimasukkan padanya keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini bagi Allah semata. Ikhlasun niyyah, dakwah termasuk ibadah, maka wajib dan harus mengikhlaskan niat dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul din azzaakumullah, ikhlasun niyyati fi dakwah, keikhlasan niat dalam perkara dakwah itu ada beberapa bentuk, beberapa mazahir wa suwar. Yang pertama ialah ihtisabul ajri indallah. Dia betul-betul mengharapkan pahala dari Allah semata dalam dakwahnya. Dia betul-betul mendambakan ridha Allah semata pada dakwahnya. Sehingga dakwahnya betul-betul tulus. Tulus. Sedikit pun tidak ada tendensi-tendensi duniawi. Tidak ada pula tendensi-tendensi pribadi. Dia berdakwah bukan dalam rangka riya. Bukan dalam rangka sum'ah. Riya ingin dilihat orang lain, sum'ah ingin didengarkan suaranya oleh orang lain. Dia berdakwah bukan dalam rangka kemasyhuran, ketenaran, bukan dalam rangka untuk mencari pengikut, bukan dalam rangka untuk mencari sanjungan, pujian, bukan dalam rangka untuk mencari jabatan, kedudukan, harta benda, tidak. Tapi dia betul-betul mengharapkan pahala dari Allah semata, mengharapkan ridhonya Allah semata pada dakwahnya. Namanya ihtisabul ajr indallah. Ada mukhlisun fi da'wati. Tentu nampak pada amalia dakwahnya. Yang hadir banyak, yang hadir sedang, yang hadir sedikit, tidak ada masalah. Yang diajari bukan para hadirin. Para hadirin. Tempatnya di tengah kota dengan gemerlap lampu, ataukah tempatnya di pinggir sawah, no problem. Tidak ada masalah bagi dirinya, dikarenakan yang diajari bukan tempat. Ya. Kalau bahasa sebagian pihak, mau lahannya banjir, mau lahannya gersang, tahu bahasa lahan ya, no problem, tidak ada masalah. Tingkat yang diajari bukan bahasa lahan, bukan basah, bukan kering, bukan setengah basah. Yang diajari ridhonya Allah semata. Yang diajari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Namanya mukhlisun fi da'wati. Gambaran yang kedua, barakallahu fikum, orang dikatakan ikhlas dalam perkara dakwah ialah ketika dia mengajak orang lain kembali kepada Allah azza wa jalla. Mengajak orang lain kembali ke jalan Allah azza wa jalla, dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia mengajak orang lain kembali kepada perkara kebaikan-kebaikan yang diajarkan dalam Islam. Ini ikhlas dalam perkara dakwah. Dia tidak mengajak orang lain kembali kepada pribadinya, ikut sama saya. Tidak. Tidak mengajak orang lain kembali kepada pendapatnya pribadi atau perkara yang sifatnya pribadi, mengajak orang kepada yayasannya, pondoknya, kelompoknya, golongannya, tidak. Mengajak orang lain kembali kepada Allah, ke jalan Allah yang lurus, kepada perkara kebaikan, kebaikan yang dibimbingkan, yang diajarkan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mukhlisun fi da'wati. Kamu perhatikan barakallahu fikum. Ayat Al-Qur'an dan juga sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang dakwah selalu menggunakan bahasa dakwah ilallah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah. Dalam ayat yang lain menggunakan bahasa ila sabili rabbik. Seperti yang disebutkan di An-Nahl 125, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbik. Dalam kau berdakwah ke jalan Tuhanmu. Terkadang menggunakan kalimat ilal khair, dakwah kepada perkara kebaikan yang disebutkan tadi di Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dengan lafaz apa di atas, ilallah, ila sabili rabbik, ilal khair. Tidak ada satu ayat pun atau satu hadis pun yang mengatakan ila nafsih. Qul hadhihi sabili ad'u ila nafsi, kepada diriku sendiri, tidak ada. Atau mengatakan ila hizbi, kepada hizibku, kelompokku, golonganku, atau ila ra'yi, pendapatku semata, atau ila ma'hadi, ke pondokku, tidak ada. Semua menggunakan bahasa ilallah, ila sabili rabbik, ila sabilillah, ilal khair. Itu yang namanya keikhlasan dalam perkara dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhrisun fi da'wati. Sehingga tidak ada masalah ada orang yang barakallahu fikum datang ke tempatnya dia atau ke tempat da'i-da'i yang lain. Tidak ada masalah. Dia hanya mendakwahkan ilmu yang manfaat ini, agama Allah yang mulia ini, mengajak orang lain kembali kepada Allah, ke jalan Allah, dan kepada perkara kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pun tidak pernah mengajarkan asabiyah, fanatisme, tidak pernah mengajarkan namanya at-taqlidul a'ma, supaya orang taklid buta kepada dirinya. Tidak pula dia mengajarkan orang lain yang namanya hizbiyah, mengajak kepada hizibnya dia dan segala macamnya. Itu namanya ikhlas dan keradaan. Sifat yang lain yang juga perlu ada pada seorang da'i ilallah ialah ad-da'watu ilallahi bi'ilmin wa basirah. Dia harus berdakwah kepada Allah di atas ilmu dan basirah. di atas ilmu dan petunjuk. Dakwahnya dengan bimbingan ilmu. Dakwahnya dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang akan membuat dakwahnya sukses, dakwahnya berhasil, dakwahnya benar. Sebab dibangun di atas dasar ilmu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin." Di atas bimbingan, di atas ilmu, di atas petunjuk. Meliputi banyak hal. Seorang dai ila Allah harus memiliki ilmu, petunjuk tentang banyak hal. Yang pertama tentang ilmu syar'i. Ini jelas. Dia harus memiliki ilmu tentang agama Allah yang mulia ini. Sebab yang dia dakwahkan agama Islam. Yang dia dakwahkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia dakwahkan kebaikan-kebaikan yang diajarkan dalam Islam. Maka dia harus memiliki ilmu syar'i. Mengerti akidah Islam, mengerti ibadah Islam, mengerti akhlaknya Islam, adab Islam, muamalah Islam. Mengerti semua bimbingan-bimbingan agama bersumber pada kitabullah, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan dari kalangan para ulama. Tentunya harus memiliki ilmu-ilmu yang mendasar dari ilmu-ilmu alat, mengerti bahasa Arabnya, nahwu sharafnya, bisa membaca kitab yang keriting, yang ada rambutnya, yang gundul, bisa membaca dengan baik, bisa membaca Al-Quran dengan bagus, memahami ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, usul fiqih, dan yang lain-lainnya dari ilmu-ilmu alat tadi. Punya ilmu syar'inya. Ini yang pertama. Namanya basiratun fima yad'u ilaih. Memiliki ilmu basirah tentang apa yang dia dakwahkan. Sehingga ketika dia menyampaikan suatu dakwah dengan ilmu. Ayat, hadis, keterangan ulama. Menyampaikan sebuah tema-tema dakwah dengan ilmu. Ayat, hadis, keterangan para ulama. Ilmu yang dia sampaikan. Yang kedua, dia harus mengilmui tentang kondisi para mad'u. Kondisi para mad'unya. Bagaimana audien dakwahnya? Audien dakwahnya ini kalangan awamun nas, orang-orang yang masuk umum, ataukah dari kalangan para thullabul ilm, para pencari ilmu yang sudah mulai jauh sisi keilmuannya? Bagaimana karakter dan budaya masyarakat setempat? Bagaimana background mereka terkait dengan perkara agama ini? Harus tahu. Supaya dia bisa menyampaikan ilmu ini dengan cara yang tepat. Dengan cara yang tepat. Menyampaikan sebuah tema dengan tema-tema yang pas untuk masyarakatnya. Dengan cara penyampaian yang tepat untuk masyarakatnya. Sebab masing-masing masyarakat, masing-masing tempat memiliki kultur dan budaya yang berbeda-beda. Kebiasaan yang berbeda-beda. Tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Tidak bisa seorang da'i memukul rata. Gebiah uyah katanya orang Jawa. Gebiah uyah dalam dakwah. Tidak mungkin seorang da'i lafal yang disamakan. Ketika menyampaikan ilmu di kalangan para santri. Disamakan dengan menyampaikan ilmu di kalangan orang-orang umum. Tidak mungkin. Masing-masing punya bahasa. Apalagi ketika dia berdakwah di kalangan kaum intelektual, kaum yang sangat tinggi pendidikan duniawiahnya, harus menggunakan bahasa-bahasa yang menyesuaikan dengan bagaimana keadaan mereka masing-masing. Harus memahami kondisi para mad'u. Itu namanya basiratun bi ahwalil mad'uin. Punya basirah tentang kondisi para mad'u. Dia bisa membedakan dai-nya ini orang yang mad'unya yang masih jahil, ini yang sudah alim, ini mad'unya ini muslimin, ini mad'unya orang-orang kafirin, oh ini mad'unya orang yang mencintai kebenaran, ini mad'unya orang yang lagi tidak suka dengan al-haq, macam-macam. Harus mengetahui ini semuanya. Namanya basiratun bi ahwalil mad'uin. Dan yang ketiga, dia harus memiliki basirah tentang tata cara dakwah. Uslub dakwah. Sebab yang namanya berdakwah, caranya gak cuma satu uslub. Ada kalanya menggunakan uslub hikmah, santun, lembut, arif, bijak. Ada kalanya menggunakan uslub asyiddah, tegas, lugas. Ada kalanya menggunakan cara-cara taklif, melembutkan hati kaum muslimin dengan tingkah lakunya, dengan perbuatannya, dengan akhlaknya, dengan muamalahnya, sebelum dengan dakwah ucapannya. Terkadang menggunakan uslub tahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya kejelekan, pelaku kejelekan, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya penyimpangan-penyimpangan dan orang-orang yang menyimpang, tahdzir. Terkadang menggunakan uslubul hajr, dia memboikot seseorang yang menyimpang, enggak dikasih salam, salam enggak dijawab, menjauh daripadanya dengan perbuatan langsung, namanya hajr. Itu ragamnya banyak. Dan itu tergantung masing-masing madu'unya tadi. Tidak selamanya dengan cara hikmah. Tidak selamanya dengan cara tegas, lugas. Tidak selamanya dengan cara ta'liful qulub, melembutkan hati. Tidak selamanya dengan cara tahdzir, mentahdzir. Tidak. Masing-masing ada kondisi, masing-masing punya maqam, sendiri-sendiri. Sang da'i harus memiliki ilmu, petunjuk tentang poin-poin tadi. Dan itu dibahas panjang lebar oleh para ulama, barakallahu fikum, dalam yang namanya usul dakwah, prinsip-prinsip dakwah Islam, dakwah sunnah, barakallahu fikum. Intinya dia memiliki ilmunya, ilmu tentang apa yang mau dia sampaikan, ilmu tentang para madu'unya, ilmu tentang uslub cara dia berdakwah. Ini muhimun jiddan, ini yang membuat dakwah bisa tampil dengan indah, dengan tepat, dengan bagus. Dakwah menebarkan rahmat untuk alam raya ini, bermaslahat, bermanfaat. Barakallahu fikum. Karena da'inya ini piawai dalam berdakwah. Enggak semata-mata apa yang dia sampaikan, tapi juga terkait dengan cara dakwahnya, cara penyampaiannya, dan paham betul karakter madu'unya, audien dakwahnya. Barakallahu fikum. Yang ketiga, sifat yang berikutnya ialah seorang da'i Allah harus memiliki hilmun wa sabr. Seorang da'i harus memiliki hilm. Yang namanya hilm itu adalah sebuah sifat yang tidak membuat dia terburu-buru, tergesa-gesa. Hilmun itu ialah mengandung unsur ta'anni, memiliki pertimbangan yang masak, memikirkan maslahat madharat segala sesuatu, mempertimbangkan baik buruknya sebelum dia menyampaikan, sebelum dia berdakwah, sebelum dia terjun dalam perkara dakwah. Hilm. Ya, enggak terburu-buru, enggak tergesa-gesa. Katanya orang Jawa itu enggak gerasa-gerusu. Kalau orang sini bilangnya gimana? Oh, sama. Oh, saya pikir beda bahasanya nih ya. Alhamdulillah kalau banyak kesamaan ya. Kita cari yang sama-sama saja. Gerasa gerusu. Dia tenang. Tenang orangnya, Masya Allah tenang dalam dakwahnya. Penuh pertimbangan, masab, berpikir panjang. Barakallahu fikum. Hilmun. Dan sabrun. Dia betul-betul sabar, tabah dalam dakwahnya. Dikatakan dakwah ilallah, barakallahu fikum, apalagi ketika sudah mulai masuk, berdakwah secara luas di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, bahkan non-muslim, sang da'i pasti akan merasakan yang namanya gangguan-gangguan, rintangan-rintangan, cobaan-cobaan dalam dakwahnya. Harus sabar, harus tabah. Kalau sabar itu maknanya adalah al-habs. Dia bisa menahan diri. Yakni menahan diri tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar syar'i. Dia bisa menahan lisannya. Habsul lisan. Menahan lisan supaya jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang melanggar syariat. Habsu af'alih wa aqwalih. Dia bisa menahan perbuatan dia. Jangan sampai dia melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat, yang membahayakan dakwahnya. Habis, sabar dia. Diganggu, dicaci maki, dicemooh dan segala macamnya, itu semuanya dalam membuat dia patah dalam cara dakwah. mutung dalam cara dakwah. Tidak, tetap tabah, tegar. Dan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para madu'unya dari sikap-sikap yang kurang berkenan, sikap-sikap yang kurang bagus, dihadapi dengan kesabaran. Tidak dibalas dengan cemoohan juga, enggak dibalas dengan caci maki, dengan ketabahan. Tetap dia di atas bimbingan ilmunya, akhlaknya, adabnya, muamalahnya, dan dia bisa ihtimarul adza, menanggung berbagai macam beban-beban penderitaan, perjuangan, pengorbanan dalam perkara dakwahnya. Hilmun wa sabr. Ini yang dicontohkan oleh para anbiya wal mursalin. Betapa mereka sabar yang luar biasa dalam dakwahnya. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam begitu sabar menjalankan amanah dakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun berdakwah. Kalau tadi sebentar Pak, 9 abad setengah berdakwah kepada Allah dalam keadaan sudah diberitahu oleh Allah Azza wa Jal sudah tidak ada lagi yang beriman kepada Allah. Kaumnya tidak ada lagi yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Tapi tetap dengan gigih, dengan tabah, dengan sabar, dengan penuh pengorbanan, penuh perjuangan mendakwahkan Islam kepada kaumnya. 950 tahun lamanya. Dulu waktunya panjang-panjang ya, umurnya panjang-panjang. Kalau sekarang ini pendek-pendek. Hah? Dakwahnya puluhan tahun lamanya, luar biasa. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwahnya luar biasa mendapatkan gangguan-gangguan dari kaumnya. Suatu kondisi yang betul-betul membuat beliau sangat-sangat merasakan kepedihan, keperihan, miris hatinya beliau. Itu ketika beliau barakallahu fikum berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ke Taif, menyampaikan risalah tauhid di sana. Sampai di sana tidak ada yang menerima dakwah beliau, dicaci maki, dicemooh. Bahkan ketika beliau keluar dari Taif, mereka orang-orang musyrikin menyuruh anak-anak dan perempuan-perempuan berbaris di dua sisi jalannya yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan tengah-tengah mereka. Perempuan dan anak-anak melempari beliau dengan sandal, dengan batu dan segala macamnya sampai berdarah kakinya beliau. Betul-betul beliau kondisinya sudah kalut, galau. Sampai gak sadar. Baru kemudian beliau tersadarkan sampai di sebuah tempat. Ketika Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam memanggil beliau dan mengatakan, ya Muhammad, hadza malakul jibal. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini malaikat penjaga gunung menyampaikan salam kepada engkau dan menyampaikan kepada engkau sesuatu. Sadar beliau. Datang malaikul jibal menyampaikan salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang kau perintahkan. Sungguh demi Allah, kalau seandainya engkau mau, aku akan angkat dua bukit besar yang ada ini. Aku akan timpakan kepada mereka semuanya atas apa yang mereka lakukan pada diri kamu. Untuk pembalasan, pembalasannya ada. Mereka menyakiti Rasul, melempar dengan batu, melempar dengan sandal, sampai berdarah kakinya beliau. Kalau kamu mau, bukit dua ini akan saya angkat, saya timpakan pada mereka semua. Apa jawabannya beliau? Apa jawabannya beliau? Beliau mengatakan, lah, jangan. Bal arju annallaha yukhriju min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Jangan. Bahkan aku berharap, aku masih memiliki asa, punya harapan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari anak-anak keturunan mereka yang mau beribadah kepada Allah semata dengan tanpa sekutu baginya. Jangan. Tabah, sabar, tidak mutung. Justru beliau semakin mengharapkan kebaikan bagi kaumnya, bagi masyarakatnya. Kalau bukan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. yang bisa beribadah kepada Allah semata dengan tanpa sekutu baginya. Bahkan juga beliau menceritakan tentang kondisi sebagian para anbiya wal mursalin pada masa lalu yang dianiaya, disakiti oleh kaumnya sampai berdarah. Itu darah diusap di wajahnya. Bukan amarah yang keluar. Dia mengusap wajah pada darah pada wajah dan mengatakan, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Rabbku, ampunilah kaumku karena mereka tidak memiliki ilmu tentang masalah ini. Apa? Berdarah-darah ya, Pak. Di sini bukan berdarah-darah ini. Berkeringat. Bukan karena apa ini? Karena makan soto Tasik. Sampai keringetan, nikmat gitu ya, Pak. Belum seberapa yang kita hadapi. Para anbiya wal mursalin sabarnya luar biasa. Dan ini harus wajib dicontoh oleh para dai Allah. Sabar, tabah menghadapi cobaan, rintangan yang ada. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Nah, di antara sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai ialah as-sidqu fi dakwatihi. Dia harus jujur dalam dakwahnya. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memiliki sifat yang satu ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Ini di At-Taubah ayat yang ke-119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ini perintah untuk semua kaum muslimin, semua kaum mukminin, termasuk di dalamnya adalah para dai. Diminta untuk bersama dengan orang-orang yang jujur. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang ayat ini mengatakan, makna ayat ini adalah usduku walzamu as-sidqa takunu min ahlih wa tanju min al-mahaliki wa yaj'ala lakum farajan min umurikum makhraja. Yani hendaklah kamu jujur dan tetapilah sifat kejujuran, kamu nanti akan termasuk ahlus sidqi, orang-orang yang jujur. Kamu nanti akan selamat dari kebinasaan-kebinasaan dan nanti Allah Azza wa Jal akan menganugerahkan kepada kalian solusi-solusi, jalan keluar yang terbaik dari semua perkara kalian. Ini menunjukkan yang pertama wajib memiliki sifat sidqun, kejujuran. Wajib bersama dengan orang-orang yang shadiq, yang jujur. Menunjukkan yang namanya sidqu, sifat kejujuran, termasuk bagian keimanan. Karena yang dipanggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, sifatnya kaum mukminin. Yang keempat, as-sidqu merupakan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Sebab perintah jujur disebutkan setelah bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah bersama dengan orang-orang yang jujur. Ini sifat yang berikutnya. As-sidqu fi da'watihi. Khusus untuk para da'i. Walaupun dia umum semua kaum muslimin, tapi khusus untuk para da'i Allah, dituntut untuk jujur dalam dakwahnya. Ini barakallahu fikum yang akan kita kaji lebih dalam, lebih rinci, lebih detail Yang pertama tentang sifat kejujuran secara umum, kemudian akan tak kaji insyaallah sifat jujur dalam perkara dakwah dan bagaimana bentuk-bentuk model-model jujur dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Kita mulai dengan pembahasan tentang masalah sifat kejujuran. Jujur barakallahu fikum dalam bahasa Arabnya ialah as-sidqu. As-sidqu, jujur. Barakallahu fikum. As-sidqu ini barakallahu fikum, pada asal penggunaannya ialah sidqun fil qaul, jujur pada ucapannya. Baik ucapan yang telah lalu, terkait dengan perkara yang telah lalu, atau ucapan terkait dengan perkara yang masa akan datang. Baik sifatnya janji, ataukah sifatnya bukan janji, yakni berita. Allah mengatakan dalam firman-Nya, yang menunjukkan bahwasannya as-sidqu ini pada asalnya untuk ucapan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Siapa lagi atau siapa yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? An-Nisa 122. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati sebagian nabinya, mensifatinya dengan jujur dan jujur pada janji. Innahu kana shadiqal wa'di. Sesungguhnya beliau adalah orang yang sangat jujur janjinya. Di surat Maryam ayat yang ke-54. Kemudian as-sidqu ini, sifat jujur ini meluas penggunaannya. Meluas masuk pada ranah akidah, keyakinan. Namanya sidqun fil i'tiqad. Jujur pada keyakinannya, pada akidahnya. Barakallahu fikum. Merembet lagi, meluas lagi penggunaannya pada anggota badan. Sidqun fil jawarih. Jujur pada perbuatan-perbuatan anggota badan. Akhirnya dalam Islam, ikhwan fillah azzakumullah, yang namanya sifat as-sidqu itu sangat luas cakupannya, meliputi semua yang ada pada kondisi umat manusia. Sidqun fil aqwal, sidqun fil af'al, sidqun fil i'tiqadi wal ahwal. Dia jujur pada ucapan-ucapannya, ini yang paling masyhur. Dia jujur pada amalan-amalannya, perbuatannya. Dia jujur pada keyakinannya, pada akidahnya. Jujur pula pada kondisi dia, pada niatnya, pada kehendaknya, pada azamnya. Sehingga jujur meliputi semua perkata di barakallahu fikum. As-sidqu maknanya adalah, definisinya adalah mutabaqatul qawli, mutabaqatul qawli ad-dhamira wal mukhbar anhu ma'an. Yang namanya sidqu, kejujuran, ialah kesesuaian ucapan, ya, kesesuaian ucapan dengan apa yang dalam hatinya dan dengan kondisi yang nyata, yang real, pada apa yang dia beritakan. Itu namanya sidqu. Yang dia lafalkan, yang di hatinya sama, pas, cocok, sesuai. Yang dia ucapkan, yang dia lafalkan dengan kondisi realnya, nyatanya sama, cocok, sesuai. Itu yang namanya as-sidqu barakallahu. Difahami insyaallah ya. Jujur. Sangat-sangat jujur. Yang dia lafalkan itu hak, benar. Yang dia lafalkan sesuai dengan isi hati. Yang dia lafalkan sesuai dengan kondisi real, kondisi nyata yang terjadi. Itu namanya jujur. Sangat jujur apa adanya. Dari sini yang namanya as-sidqu, lawannya adalah al-ghadib, dusta. Lawannya adalah an-nifaq, kemunafikan. Kalau ucapannya enggak benar namanya apa ini? Dusta. Kalau ucapannya enggak sama dengan hatinya namanya apa ini? Munafik, kemunafikan. Sehingga yang namanya as-sidqu, kejujuran, itu lawan daripada kedustaan dan lawan daripada kemunafikan. Ini secara istilah. Adapun penerapannya secara syariat, secara agama, harus sesuai dengan bimbingan syariat. Yang dia lafalkan, yang dia ucapkan, sesuatu yang benar secara syariat. Apa yang dalam hatinya, pada niatannya, pada kehendaknya, pada akidahnya, juga benar sesuai dengan syariat. Kondisi yang real, yang nyata, pada perbuatannya, tingkah lakunya, juga sesuai dengan syariat. Itu yang membedakan antara jujur syar'i dan jujurnya yang sesuai dengan umumnya orang. Kita menggunakan pandangan syariat. Ucapan, perbuatan, hati, semuanya selaras di atas bimbingan syariah. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya. Ketika dikatakan dia orang yang jujur ucapannya, berarti ucapan dia benar sesuai syariat. Enggak ada unsur dusta padanya. Barakallahu fikum. Ketika dia dikatakan jujur perbuatannya, berarti tingkah lakunya, perbuatan dia sesuai dengan syariat. Dan ini penting, dan sesuai dengan hatinya. Tidak ada rekayasa, enggak ada kamuflase, enggak ada kemunafikan. Yang dilakukan dengan yang dalam hati sama, sesuai dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Ketika dikatakan jujur keyakinannya, jujur akidahnya, yakni akidah dia, i'tiqadnya dia sesuai dengan syariat. Dan betul betul dia yakini. Dia yakini dalam hatinya. Hadza shidqun. Ini adalah jujur. Termasuk bentuk kejujuran ialah tasdik. Tasdik itu diambil dari kata-kata shidqun. Tasdik itu membenarkan. Membenarkan. Membenarkan al-haq, kebenaran. Membenarkan ahlul haq, orang yang benar. Membenarkan para anbiya wal mursalin, membenarkan al-haq yang mereka bawa, membenarkan Al-Quran, sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Namanya membenarkan al-haq. Maka dikatakan shadiqun musaddiq, orang yang jujur dan orang yang membenarkan kebenaran. Ketika dia terus memiliki sifat yang semacam ini, barakallahu fikum, maka nanti akan dikenal dengan sebutan siddiq. Orang yang gemar dan selalu jujur dalam segala sesuatu yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Naam. Ini yang namanya kejujuran. Pada ucapan, pada perbuatan, tingkah laku, juga pada yang ada di dalam hati. Meniadakan dusta, rekayasa, dan meniadakan sifat kemunafikan. Paham insyaAllah ya? Jujur. Nah, ini berlaku untuk semua aspek kehidupan kita. Dan wajib atas setiap individu muslim. Harus jujur. Secara khusus untuk siapa ini? Untuk para da'i. Jadi kalau bicara, yang jujur. Kalau berbuat, yang jujur. Yang bertindak, yang jujur. Berkeyakinan, yang jujur. Ini bisa kita lebarkan lagi pembahasannya sesuai dengan masing-masing keadaan. Barakallahu fikum. Kita bisa mengatakan shidqun fil ibadah. harus jujur dalam perkara ibadah. Apa maknanya? Apa maknanya, Ikhwan? Berarti ketika kita beribadah kepada Allah, harus ikhlas lillahi ta'ala. Dan harus sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar ibadahnya. Ketika kita melakukan amalnya ibadah, betul-betul sepenuh hati. Tidak malas-malasan. Kalau malas sifatnya siapa ini? Sifatnya kaum munafikin. Iya. Dan tidak ada unsur riya. Karena riya sifatnya kaum munafikin. Enggak ada unsur sum'ah. Karena sum'ah sifatnya kaum munafikin. Yang namanya munafik itu bukan orang yang jujur. Yang namanya kejujuran meniadakan kemunafikan. Sehingga semangat ibadahnya, serius ibadahnya, sungguh-sungguh ibadahnya, lillahi ta'ala ibadahnya. Dikatakan ada shadiqun fi ibadatihi. Ada orang yang ibadah semau dia. Jujur apa dusta? Kok diem? Jujur apa dusta? Dusta. Kenapa? Ibadah dia tidak benar. Ya. Dia ibadah kepada Allah dengan bimbingan syariat, tapi niatnya macam-macam. Jujur apa dusta? Dusta. Dikarenakan niatnya dia tidak benar. Hah? Dia barakallahu fikum ibadah, tapi kemudian dibagus-bagusin ibadahnya, diperindah, masya Allah. Kalau sholat diperkhusyuk, ada calon mertua di sampingnya. Dusta apa jujur? Dusta. Dikarenakan dia niatannya bukan karena Allah, niatannya dikarenakan calon mertua. Ada kalau gitu. Hati-hati. Sehingga jujurin ya kan dalam semua hal, sesuai dengan syariat, apa yang diperbuat dengan hatinya semuanya sama, meniadakan kedustaan dan kemunafikan. Ada kalau gitu. Ada yang namanya sidqun fi talabil ilmi. Ya, masing-masing poin kita jabarkan. Jujur dalam menimba ilmu agama. Gimana bentuk jujurnya ya, Pak? Apa yang dia ilmui? Apa yang dia pelajari? Al-haq. Harus belajar ilmu syar'i. Ilmu syariat. Akidah, ibadah, akhlak, adab. Yang dibimbingkan dalam syariat. Ilmu dengan dasar ayat, hadis, keterangan para ulama. Namanya ilmu syar'i. Ilmu yang benar. Jujur namanya. Ketika dia mengkaji, mempelajari ilmu yang tidak benar, namanya apa ini? Dusta dalam belajarnya. Ketika dia belajar, apa dia punya niatan? Harus ikhlas. Dia mengkaji ilmu agama Allah dengan niatan supaya mengangkat kejahilan dari dirinya. Supaya dia punya ilmu, bisa mengamalkan ilmunya. Bisa ibadah kepada Allah dengan ilmu tadi. Bisa membela agama Allah. Berjuang, memperjuangkan agama Allah ila akhir. Jujur dia. Tapi ketika dia telah puluh ilmi supaya dapat titel S1, S2, S3, ada yang kurang? S4, S5, masya Allah. Itu yang dia kejar. Maka dia dusta dalam telah puluh ilmi. Kenapa? Mencari jabatan. Dia telah puluh ilmi supaya dia katakan alim, supaya dikatakan ustadz besar, supaya dikatakan dai apa namanya ini, dai nasional dan segala macamnya. Dusta. Kenapa? Niatan dia bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia talabul ilmi, mencari ilmu untuk barakallahu fikum dijadikan sebagai profesi, nanti mencari uang sebanyak-banyaknya dengan ilmu yang saya miliki ini. Dusta dia, bukan jujur. Sehingga niatannya harus bagus. Ada yang talabul ilmi malas, enggak punya semangat belajar. Waktunya taklim, aduh malasnya. Enggak punya semangat, enggak punya kesungguh-sungguhan, bermalas-malasan. Dusta apa jujur? Dusta dalam talabul ilmi. Harus semangat, sungguh-sungguh. Barakallahu fikum. Bahagia. Namanya sidqun fi talabil ilmi. Jujur dalam talabil ilmi, jangan dusta. Terus demikian. Semua poin saya tersebutkan, jujur dalam berbakti kepada orang tua, jujur dalam berumah tangga, jujur dalam bertetangga, jujur dalam ukhuwah Islamiyah, jujur bermasyarakat. Itu semuanya masuk ke semua lini-lini kehidupan. Ketika yang kita ucapkan hak, yang kita lakukan hak sesuai dengan di hati kita, niatan kita, tujuan kita, hak semuanya hak yang benar dengan bimbingan syariat dan dikerjakan dengan penuh ketulusan. Barakallahu fikum. Enggak ada kerusakan dan enggak ada kemunafikan. Sehingga as-sidqu ini merupakan perangai yang sangat tinggi kedudukannya dalam Islam. Karena masuk ke semua sisi-sisi yang ada. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin ketika menjelaskan tentang kedudukan sifat as-sidqu disebutkan dalam di dalam Al-Madarij di juz yang ketiga halaman 717. Ini cetakan yang jadul. Halamannya dari mulai juz pertama nyambung terus sampai juz yang ketiga. Masalah halaman 700 sekian, 1000 sekian. Itu karena nyambung terus halamannya. Yang saya punya cetakan jadul. Barakallahu fikum. Juz yang ketiga halaman 717. Dilihat di dasar isinya pembahasan as-sidqu. Beliau mengatakan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa hiya manzilatul qaumil a'zam. Kejujuran ini merupakan kedudukan tingkatan kaum yang paling agung. Kaum di sini adalah ahli ibadah. Tingkatannya ahli ibadah, ahli ta'ah yang paling agung. Kedudukan yang paling aku. Alladhi minhu tansya'u jami'u manazil salikin. Bersumber dari sifat ini semua tingkatan-tingkatan ahli ibadah. Sumbernya dari as-sidqu. Berarti sifat kejujuran ini ya ikhwan melahirkan, membuahkan semua kedudukan yang sangat mulia dalam Islam, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan as-sidqu muncul ikhlas, dengan sidqu muncul sabar ketika musibah, dengan sidqu muncul syukur ketika ada kenikmatan. Dengan as-sidqu akan muncul ketawakalan, dengan as-sidqu akan muncul semua perangai-perangai yang ada. Bersumber daripadanya semua tingkatan-tingkatan ahli ibadah. Wa tariqul aqwam alladhi man lam yasir alayhi fa huwa min al munqati'in al halikin. Kejujuran as-sidqu itu merupakan jalan lurus yang benar. Barang siapa yang tidak berjalan di atas kejujuran, maka dia akan terputus jalannya kepada Allah dan dia termasuk orang yang binasa. Ini as-sidqu, jalan yang paling lurus. Wa bihi tamayyaza ahlun nifaq min ahlil iman. Dengan sifat inilah akan dibedakan ini orang munafik, ini seorang yang mukmin. Dengan kejujuran. Wa sukanul jinan min ahlin niran. Juga dengan sifat as-sidqu ini akan dibedakan ini penghuni-penghuni surga yang ini penghuni neraka. As-sidqu sifatnya ahlul jannah. Wa huwa sayfullah fi ardih. Sifat kejujuran adalah pedang Allah di muka bumi. Alladhi ma wudi'a ala syai'in illa qata'ahu. Yang mana tidaklah sifat jujur ini diletakkan atas sesuatu melainkan pasti akan memutusnya, memotongnya. Tajam. Wala wajaha batilan illa ardahu wa sar'ah. Sifat jujur ini tidaklah dia menghadapi perkara yang batil, melainkan al-batil itu akan dia sungkurkan, akan dikalahkan sama dia. As-sidqu bisa mengalahkan semua perkara yang batil. Man shala bihi lam turad saulatuh. Barang siapa yang bertempur, ini bahasa-bahasa perang sekali, barang siapa yang bertempur, ini melawan perkara-perkara yang mungkar dengan kejujuran, tidak akan terkalahkan perjuangan dia, pertempuran dia. Wa man nataqa bihi 'alal khusumi kalimatuh. Barang siapa yang mengucapkan dengan kata-kata jujur, dia akan bisa mengalahkan semua musuh-musuh dia. Lawan bicaranya dia. Fahuwa ruhul a'mal. Sifat jujur ini merupakan ruhnya amalan. Walhamil walakti hamil ahwal. Sifat jujur inilah yang akan bisa memotivasi seseorang untuk terjun menghadapi perkara-perkara yang menakutkan, yang mencekam. Berani dia. Wal babul ladzi dakhala minhul wasilun ila hadratidzil jalal. Sifat jujur adalah pintu yang dari situlah akan masuk orang-orang yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Pintu masuk menuju Allah Azza wa Jalla. Wa huwa asasu bina'id din. Sifat jujur ini merupakan asas bangunan agama. Wa amudu fustatil yaqin. Dan dia adalah tiang-tiang penyangga keyakinan. Wa darajatun taliyatun li darajatin nubuwah allati yarfa'u darajatil 'alimin. Tingkatan kejujuran tingkatan nomor 2 setelah tingkatan kenabian. Kenabian itu merupakan tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan-tingkatan yang ada. Kenabian baru kemudian siddiqiyah, kejujuran. Dikatakan ala beliau wa min masakinihim fil jinan tajril uyun wal anhar ila masakinis siddiqin. Dari tempat-tempat tinggal mereka di surga-surga nanti akan mengalir sungai-sungai, mata air menuju ke tempat-tempat tinggalnya para siddiqin. Dari tempat tinggalnya para nabi dan para rasul mengalir dari sana sungai-sungai, mata air menuju ke tempat tinggalnya para siddiqin. Para nabi dulu, baru para siddiqin. Barakallahu fikum. Ini penggambarnya luar biasa dari beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala yang menggambarkan betapa as-sidqu ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Amal yang luar biasa, sifat yang luar biasa. Dikarenakan betul-betul sangat mendalam dan menyeluruh masuk pada semua lini-lini kehidupan kita, dunia dan juga agama. As-sidqu. Maka tidak heran ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegas menyatakan, "Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian menetapi kejujuran. Wajib atas kalian memiliki sifat jujur. Karena jujur ini akan membimbing pelakunya kepada semua perkara-perkara kebajikan. Semua perkara kebaikan. Dan semua perkara kebajikan akan membimbing pelakunya ke dalam surga. As-sidqu kunci untuk bisa masuk ke semua amal kebaikan. Al-bir kunci untuk meraih rahmatnya Allah Azza wa Jal. Yang dengan rahmat Allah semata orang akan masuk dalam surga. Maka sikap as-sidqu pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Gitu ya. Itu yang namanya as-sidqu, dan ini kewajiban atas tiap-tiap individu muslim dan muslimah dalam kehidupan dia, dia harus betul-betul memiliki sifat yang jujur. Baik, akan saya bacakan di sini beberapa poin-poin penting tentang fadilah sikap jujur. Adapun pembahasan tentang masalah khusus jujur dalam perkara dakwah nanti zuhur. Nah, gitu ya. Biar pembahasannya lebih luas barakallahu fikum. Baik. As-sidqu seperti yang diutarakan di awal tadi, as-sidqu minal imani wa taqwa. Sidik, kejujuran itu merupakan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. At-Taubah 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah bersama dengan orang-orang yang jujur. Yang kedua, sidqu khuluqul anbiya'i wal mursalin. jujur itu merupakan akhlaknya para nabi dan para rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rasulnya sallallahu alaihi wasallam diabadikan dalam surat Maryam ayat yang ke-50, Allah mengatakan wa wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyah, dan kami anugerahkan kepada mereka para anbiya wal mursalin rahmat dari kami, dan kami jadikan untuk mereka lesan yang jujur yang sangat tinggi kedudukannya. Sehingga jujur itu merupakan akhlaknya para anbiya wal mursalin. As-sidqu barakallahu fikum merupakan akhlaknya kaum mukminin. Akhlaknya kaum mukminin. Mukmin yang sebenarnya, mukmin yang hak adalah ahlus sidq, orang yang jujur dalam keimanannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Al-Hujurat ayat yang ke-15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak bimbang, tidak ragu. Mereka berjihad dengan harta benda mereka, dengan jiwa raga mereka fisabilillah, ulaika humus shadiqun. Merekalah orang-orang yang jujur. Maka jujur itu merupakan sifatnya kaum mukminin. Mukmin yang benar, yang hak adalah ahlus sidq, orang yang jujur. As-sidqu akhlaknya salafun salih. Jujur merupakan akhlaknya salaf. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaum muhajirin, para sahabat muhajirin, Allah menjuluki mereka dengan shadiqun. Di Al-Hasyr ayat yang ke-8 Allah mengatakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dikatakan mereka lah orang-orang yang shadiq, yang jujur, para sahabat muhajirin. Sehingga jujur merupakan khuluqus salaf, akhlaknya salafun salih dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. As-siddiqiyah, seperti yang dikatakan sebelumnya, as-siddiqiyah tingkatan siddiq itu merupakan tingkatan yang sangat tinggi, nomor dua setelah kenabian. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa 69, "Wa may yuti'illah war rasul wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bersama dengan pihak-pihak yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka, yaitu dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, dan para salihin. Nabi nomor pertama, siddiq nomor dua, syahid nomor tiga, saleh nomor empat. Tingkatan-tingkatan keagamaan para khalifah. Di saat yang sama, orang yang jujur adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jal, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. As-sidqu khair. Kejujuran itu kebaikan dan membawa semua perkara kebaikan. Di dalam surat Muhammad ayat yang ke-21 Allah mengatakan falau sadaqullaha lakana khairal lahum. Kalau seandainya mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Maka jujur perkara kebaikan. Jujur membawa semua perkara kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan agama, dan kebaikan akhirat. Kuncinya adalah jujur. As-sidqu khair. As-sidq barakallahu fikum sifat yang menyelamatkan orang dari berbagai macam kemunafikan-kemunafikan. As-sidqu sifatul mukmin. As-sidqu sifatul mukmin. Sifatnya seorang mukmin, asas iman adalah kejujuran, selamat dari berbagai macam kemunafikan-kemunafikan barakallahu fikum. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyatakan di buku Al-Madarij, al-imanu asasuhu sidq, Wan nifaku asasuhul kadzib. Iman asasnya adalah jujur. Nifak kemunafikan asasnya adalah sikap dusta. Sehingga ada shadiq, ada kadzib. Ada mukmin, ada munafik. Ada kejujuran, hilang kemunafikan, hilang kedustaan. Muncul sifat dusta, muncul kemunafikan. Tidak mungkin berkumpul antara sidqun dan kadzib. Tidak mungkin kumpul antara iman yang benar, yang murni dengan kemunafikan. Satunya muncul, yang lainnya pergi. Barakallahu fikum. Luar biasa. Dan di antara sebab yang menyelamatkan seorang hamba nanti di yaumul qiyamah, ya, yang menyelamatkan seorang hamba nanti dari azabnya Allah, ialah dengan sebab kejujuran dia. Disebutkan di Al-Ma'idah ayat yang ke-119. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hada yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radhu'an dzalikal fawzul 'adzim. Pada hari ini, inilah hari di mana akan bermanfaat kepada orang-orang yang jujur kejujuran mereka, maka mereka mendapatkan surga-surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai abadi di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Hari ini, kata Allah, yang selamat, yang dikasih kemanfaatan adalah orang yang jujur. Sikap jujur menyelamatkan pelakunya dari semua yang ada. Barakallahu fikum. Luar biasa. As-sidqu, sifat jujur, barakallahu fikum, membawa ketenangan jiwa. Jiwa akan tenang, akan mantap, penuh keyakinan. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan-raguan. Mantap. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya dari cucu beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah SAW, fa inna sidqatu ma'ninah wal kadhiba raibah. Sesungguhnya sikap jujur itu tuma'ninah, membuat ketenangan, ketenteraman hati. Dusta membuat orang bimbang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Tirmidzi dalam sunannya, dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Barakallahu fikum. Sehingga dia tenang. Tenang, tentram, yakin, mantap dalam jiwanya. Tidak bimbang, tidak ragu. Ada orang yang jujur. Barakallahu fikum. Naam. As-sidqu barakallahu fikum membikin barokah rezeki. Sikap jujur membikin barokahnya rezeki, menambah kebaikan-kebaikan dalam rezekinya kita. Ini ketika jujur dalam urusan perniagaan. Dalam Bukhari Muslim dari Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli punya hak khiyar. Khiyar itu lanjut atau tidak akadnya, jual belinya. Punya hak khiyar. Malam yatafarraqa, selama jasadnya belum berpisah. Jadi ketika selama masih ada di majlis akad, mungkin batal, mungkin lanjut. Begitu sudah pisah badannya, maka langsung selesai akadnya, dianggap final. Rasulullah mengatakan setelah itu, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau mereka berdua jujur dalam perniagaannya dan menjelaskan kaiban-kaiban barangnya, maka akan dikasih barokah untuk mereka berdua pada akad jual belinya. Tapi kalau mereka berdusta, menutup-nutupi aib barangnya, maka akan dihancurkan, dibinasakan barokah jual belinya. Sikap jujur membuat barokah rezeki, rezekinya menjadi barokah, lancar, membawa kebaikan-kebaikan. Yang namanya barokah itu, ya Ikhwan, tetapnya, langgengnya kebaikan-kebaikan dari Allah pada sesuatu. Kalau bisnis antum, usaha antum barokah, selalu membawa kebaikan. Dan kebaikannya akan terus ada berkesinambungan dan langgeng keadaannya. Barokah. Dengan sifat kejujuran. Barakallahu fikum. Yang namanya as-sidqu, sikap jujur, menyelamatkan pelakunya dari kebinasaan dan kehancuran. Kebinasaan pada agama, kehancuran pada agama. Selamat dengan as-sidqu. Ini yang diambil dari kisah tiga orang sahabah yang tidak ikut perang Tabuk. Dan kisah khusus tentang taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Ketika beliau jujur apa adanya mengaku di hadapannya Rasulullah SAW tidak punya uzur. Ketika tidak berangkat perang Tabuk, jujur. Tidak nutup-nutupi, tidak cari-cari alasan sebagaimana kaum munafikin yang lainnya. Dengan jujurnya beliau dibalas dengan luar biasa. Selamat dari kemunafikan, selamat dari kehancuran-kehancuran yang ada. Beliau sendiri mengatakan, ucapannya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, disebutkan dalam Bukhari Muslim, beliau menyampaikan ketika menceritakan kisah beliau, beliau mengatakan dari apa yang beliau sampaikan tadi, wallahi, wallahi, ma an'amallahu alayya min ni'matin qat ba'da idh hadani Allahu al-islam a'zamu fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadzabtu fa ahlika kama halaka alladhina kadzabu. Sungguh demi Allah tidaklah Allah menganugerahkan kepada aku satu kenikmatan pun setelah Allah kasih aku hidayah kepada Islam. Sebuah kenikmatan yang lebih agung dalam jiwaku. Melebihi atau dibandingkan jujurku, sikap jujurku kepada Rasulullah SAW ketika aku tidak berdusta di hadapan beliau. Yang akhirnya aku akan binasa bersama dengan orang-orang yang berdusta kepada beliau. Beliau menganggap ini merupakan nikmat yang paling besar setelah keislaman. Nikmat bisa jujur. Menyampaikan apa adanya tanpa rekayasa, tanpa dusta di hadapannya Rasulullah SAW. Ya berat perjuangannya, diboikot, dihajar selama 50 malam. Tapi akibatnya sangatlah indah. Beliau diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dari sifat kemunafikan. Barakallahu fikum. Al-muhim terlalu banyak. Terlalu banyak. Barakallahu fikum. Fadilah. Keutamaan-keutamaan. Daripada as-sidq. Ringkasnya. Seperti yang disampaikan di awal. Dalam hadisnya Rasulullah SAW. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Radiyallahu ta'ala anhu arba. Mutafakun alaih. Kata Rasulullah SAW. Alaikum bis-sidqi. Fa'inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma zala ar-rajulu yasduq wa yatahar sidqa hatta yuktaba innallahi siddiqa. Ini khulasahnya. Wajib atas kalian memiliki sikap jujur. Karena jujur akan membawa pelakunya kepada semua perkara kebajikan. Sebutkan semua poin yang ada. Poin kebajikan akan diraih dengan as-sidqu. Dan al-bir membimbing pelakunya kepada al-jannah. Ini puncak keutamaannya. Surganya Allah Azza wa Jalla. Dan orang itu selalu jujur. Dan dia berusaha kuat untuk jujur selalu. Sehingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq. Yang selalu, yang sering, yang gemar jujur. Barakallahu fikum. Dan awas dari sebaliknya. Beliau mengatakan, wa iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ila an-nar wa ma zala al-'abdu yakdhib wa yatahara al-kadhib hatta yuktaba innallahi kadzdzaba. Dan hati-hati kalian dari sifat dusta, lawan daripada as-sidq. Karena namanya al-kadhib membimbing pelakunya kepada semua perkara fujur, semua perkara yang jelek. Dan yang namanya fujur membimbing pelakunya kepada neraka. Dan orang itu dusta dan selalu berdusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai sang pendusta. Maka hanya dua sifat, imma sidqun wa imma kadzib. Jujur atau dusta. Yang diwajibkan atas kita adalah jujur dan diharamkan dari yang namanya dusta. Barakallahu fikum. Dan secara global, as-sidqu ala qismaini, sidqun ma Allah wa sidqun ma ibadillah. Terkait dengan kepada siapa kita jujur, ada sidqun ma Allah, jujur bersama dengan Allah azza wajal. Dan yang kedua, sidqun ma ibadillah, jujur bersama dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba Allah meliputi jujur kepada Rasulullah SAW, jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada suami, kepada istri, jujur kepada anak, jujur kepada tetangga, kepada famili, kepada muslimin secara umum, kepada penguasa, kepada para ulama, jujur kepada non-muslim bahkan, jujur kepada hewan-hewan, kepada alam raya ini, jujur kepada semua pihak. Barakallahu fikum. Dengan makna yang disebutkan tadi, yang kita ucapkan hak benar, yang kita lakukan itu hak benar, yang kita ucapkan, yang kita perbuat sama seperti yang ada dalam hati kita, akidah kita, hak niatan kita, hak kehendak kita, hak tujuan kita, hak dengan bimbingan al-haq, tanpa ada kerusakan di dalamnya dan tanpa ada rekayasa kemunafikan di dalamnya. Luar biasa. Itulah yang namanya sidqun. Jadilah hamba Allah yang sadiq. Setelah sadiq akan mencapai tingkatan siddiq. Siddiq itu sudah yang paling puncaknya. Sadiq, wasadiq, sadiq, sadiq, sadiq, sadiq, jadi siddiq. Syukur mubalaghah, barakallahu fikum. Nah, di antara bentuk dan keharusan kita dalam sikap jujur adalah sidqun fid dakwah. Ini yang menjadi pembahasan kita para sidqun fid dakwah. Jujur dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti gambaran globalnya semua yang terkait dengan dakwah dari mulai A sampai Z harus jujur. Harus jujur. Berarti semuanya ini globalnya harus di atas al-haq supaya dia jujur. Paham ya? Tidak ada politik di dalamnya. Itu bahasa yang lebih keren, yang lebih sen lagi, lebih umumnya tidak ada kedustaan, enggak ada rekayasa, enggak ada kemunafikan dalam kerana dakwah. Tidak ada itu semuanya. Sehingga betul-betul murni dakwah kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh ibadah. Dia akan disebutkan insyaallah tanya Ikhwan satu persatu poin-poin. Ya, poin-poin bentuk kejujuran dalam dakwah. Dibawakan global atau dirinci? Kalau global kan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7 gitu. Global atau rinci? Rinci ya. Iya, dirinci waktunya masih panjang. Barakallahu fiik. Dirinci dikarenakan waktunya masih panjang. Insyaallah akan kita sebutkan satu persatu bentuk-bentuk jujur dalam dakwah. Kalau terkait dengan urgensinya sangat jelas dengan keterangan tadi, poin-poin penting tentang bagaimana keutamaan jujur, buah kejujuran dalam segala sesuatu itu menunjukkan urgensi jujur dalam perkara dakwah. Di antaranya nanti akan dirinci insyaallah terkait dengan bentuk-bentuk kejujuran dalam perkara dakwah, konsekuensi konsekuensi sikap jujur dalam perkara dakwah. Disebutkan supaya kita bisa evaluasi dakwah kita sudah jujur ataukah masih penuh dengan kedustaan. Yang selama ini kita lakukan sudah dikatakan jujur ataukah di dalamnya penuh dengan permainan. Nah, barakallah itu. Nanti insyaallah ya. Nanti insyaallah ya. Dia akan dilengkapi dengan barakallahu fikum dawa'i as-sidq, hal-hal yang memotivasi kita untuk bisa memiliki sikap jujur. Barakallahu fikum. Cukup sekian. Wah, iya-nya mantap banget ini Pak, masyaallah. Iya gitu ya. Luar biasa. Jazakallah khair. Walaupun waktunya kurang 5 menit. Enggak apa-apa ya. Diskon saya nih. Masyaallah, basallahu farisikum. Jujur ya. Jujur apanya nih? Jujur? Ya enggak jujur, kurang 5 menit kok. Perjanjiannya sampai jam 11 harus teruskan lagi berarti ini. Jadi yang namanya sidik di sini adalah dia jujur ngaku gitu. Tanpa rekayasa mengaku apa adanya 5 menit minta di diskon gitu ya. Allahu a'lam. Nah, baik. Sementara cukup. Silakan diteruskan nanti ba'da zuhur. Mudah-mudahan jujur waktunya jam 1. Kalau tidak ya ada uzur mohon dimaklumi. Sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhalu hafizakumullah.